Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hafs ibn Umar. Sampai sini ya, betul ya. Tayyib. Haddathana Hafs ibn Umar. Hafs ibn Umar ibn al-Harith. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. An ibn Uthman ibn Abdullah ibn Mauhab. Dari ibn Uthman. Nanti akan disebutkan, ada yang menyebutkan namanya Muhammad, ada yang menyebutkan namanya Amr. Sayati. An Musa bin Talhah an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Pertanyaannya adalah, beritakan kepada aku sebuah amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Ini pertanyaan besar. Amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Qala ma lahu mala. Dia berkata, apa hajat dia, apa hajat dia? Ma lahu, kenapa dia, kenapa dia? Di sini enggak disebutkan fa'ilnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, faqala al-qaumu. Berkata kaum, ini para sahabat radhiyallahu anhum yang hadir ketika itu. Malahu malahu. Kenapa dia? Kenapa dia? Atau ada apa dia? Ada apa dia? Bertanya seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Arabun malah. Arabun ay haja. Arabun malah ay hajatun muhimmah, gitu. Hajatun muhimmatun mufidah ja'abihi. Arabun malah, ini hajat yang begitu penting, keperluan yang begitu penting, yang berfaedah, yang membuat dia datang ke sini. Begitu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan amal-amal yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Sebelum itu belum mengatakan dalam, disebutkan dalam riwayat yang lain, qad wufiq. Laki-laki ini diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bertanya seperti itu. Au qad hudiya. Sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Diberi hidayah untuk bertanya seperti itu. Rasul menjelaskan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Amalan yang memasukkan orang ke dalam surga ialah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun. Tauhid tambah syirik. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan kekerabatan. Waqala Bahas, berkata Bahas Ibnu Asad, qala haddathana Syu'bah, qala haddathana Muhammad Ibnu Uthman. Menamai Ibnu Uthman tadi dengan kata-kata Muhammad. Wa abuhu Uthman Ibnu Abdillah, annahuma sami'a min Musa bin Talhah. Afan annahuma sami'a Musa bin Talha an Abi Ayyub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Disebutkan namanya siapa, ikhwan? Musa bin Uthman. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, yakni Al-Bukhari. Beliau mengatakan, akhsha ayyakuna Muhammadun ghairu mahfud. Saya khawatir nama Muhammad ini ghairu mahfud, tidak terjaga riwayatnya. Alias syad. Mahfud lawannya syad. Ma'ruf lawannya mungkar. Innama huwa Amr. Sesungguhnya namanya bukan Muhammad tapi namanya Amr. Ini Amr bin Uthman. Naam, itu yang ditegaskan oleh beliau dalam Tarikh Al-Kabir. Begitu pula yang dinyatakan Al-Imam Muslim dalam bukunya Syuh Syu'bah, juga Ad-Darqutni dalam bukunya Al-Ilal, dan para ulama yang lain menyatakan Al-Mahfud Amr ibn Uthman. Dikatakan oleh Imam Nawawi, qala Nawawi rahimahullah, ittafaqu ala annahu wahmun min Syu'bah. Ittafaqu ala annahu wahmun min Syu'bah wa anna as-sawaba amrun wallahu a'lam. Kata Nawawi rahimahullah, para ulama sepakat bahwasanya ini kesalahan Syu'bah. Waham dari Syu'bah. Yang benar adalah Amr. Bayangkan ya kawan, sekelas Syu'bah, waham. Apalagi yang selain Syu'bah. Tayyib ya kawan. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang wajibnya zakat. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya menunaikan zakat termasuk amal yang memasukkan pelakunya ke dalam surga. Digandengkan dengan tauhid dan sholat. Disebutkan tiga rukun Islam. Tauhid, sholat, zakat. Barakallahu fikum. Kemudian menyebutkan silaturrahim. Barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan fadilah besar yang namanya silaturrahim. Silaturrahim termasuk amal yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Sababun min asbabi dukhul jannah. Silaturrahim merupakan satu sebab dari sebab-sebab masuk ke dalam surga. Tayyib, di sini iskal. Kenapa Rasul tidak menyebutkan puasa? Kenapa pula tidak menyebutkan haji? Kenapa hanya menyebutkan tauhid, syahadatain di sini, sholat, dan zakat? Tayyib, terkait dengan kenapa tidak menyebutkan puasa, di sini ada beberapa jawaban di kalangan para ulama. Al-jawab al-awwal, ialah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam hanya menyebutkan amal-amal zahir yang merupakan syiar Islam. Rasul hanya menyebutkan amal-amal zahir yang itu merupakan syiar Islam. Salat zahir ya ikhwan. Menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, zahir, semuanya kelihatan. Yang kedua, yang namanya siam, itu ibadah sir. Ibadah yang rahasia antara hamba dengan Allah Azza wa Jal. Orang lain gak ada yang tahu. Kecuali ya yang lihat dia sahur. Nah gitu ya. Yang lain gak ada yang tahu. Dia berbagi hari, tidak ada yang tahu kalau dia puasa. Barakallahu fikum. Intinya yang namanya as-shaum ibadah sirriyah khafiyah. Lain halnya dengan sholat dan zakat. Barakallahu fikum. Faham tu? Hadza wadih. Tayyib. Kemudian, kenapa pula tidak disebutkan haji? Padahal haji juga merupakan syiar Islam yang nampak. Jawabannya barakallahu adalah, bisa jadi beliau menjelaskan hal ini pada saat belum ada kewajiban haji. Sebab kewajiban haji mutaakhir, lebih belakangan dibandingkan dengan kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa. Sehingga beliau menjawab sesuai dengan syariat yang ada ketika itu. Kala itu yang baru ada tauhid, sholat, zakat. Sehingga tidak disebutkan bab haji. Nama ya kan. Ala kulli hal, ini semua adalah amal-amal yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Ibadah kepada Allah. Ikhlas dengan tanpa kesyirikan. Menunaikan sholat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. dan silaturrahim. Ini menunjukkan semua ibadah tadi hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Silaturrahim juga dihukumi wajib. Hadza wadih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim. Qala haddatsana Affan ibn Muslim As-Saffar. Qala haddatsana Wuhaybun, Wuhayb ibn Khalid. An Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan. An Abi Zur'ah. Abu Zur'ah ibn Amr ibn Hazim. Abu Zur'ah ibn Amr ibn Hazim. Beliau seorang tabi'i. Ada lagi Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim. Ini sezaman dengan Imam Muslim. Ada lagi Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, ada mutaakhir. Abu Zur'ah Ar-Razi termasuk Imam Jarh wa Ta'dil. Abu Zur'ah Ad-Dimashqi juga termasuk Imam Jarh wa Ta'dil. Sementara yang ini Abu Zur'ah bin Amr bin Hazim tabi'i. Semuanya kunyahnya Abu Zur'ah. Adakah di antara antum yang punya kunyah Abu Zur'ah? Ada? Ada enggak? Hah? Oh, Masya Allah Faruk. Abu Zur'ah. Hah? Alam peli. Masya Allah. Ya, harus semangat, Ruk. Ya. Hah? Kalau kunyahnya Abu Zur'ah, harus jadi imam kayak Abu Zur'ah. Hah? Tayyib, ya, Ikhwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Arab pedalaman, Arab Arabi, mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, bertanya dia, dullani ala amalin idza 'amiltuhu dakhaltul jannah, tunjukkan kepada aku suatu amalan, bila aku amalkan aku bisa masuk ke dalam surga. Sama dengan yang tadi. Sehingga di sini ada perbincangan di kalangan para ulama, apakah laki-laki yang disebutkan dalam hadis Abu Ayyub tadi sama dengan Arabi, Arab pedalaman yang disebutkan dalam hadis ini. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Baik. Tapi pertanyaannya sama. Tunjukkan kepada aku ya Rasulullah sebuah amal, bila aku amalkan aku bisa masuk dalam surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dengannya dengan apapun. Utuqimus salatal maktubah, engkau menegakkan salat yang fardu, yang maktubah ini fardukan yang diwajibkan. Wa tu'addiz zakatal mafrudah, dan engkau menunaikan zakat yang fardu. Watasumu Ramadan, dan kau puasa Ramadan. Di sini disebutkan langsung siam Ramadan. Sehingga nampak beda orangnya. Yang tadi dengan tanpa menyebut siam Ramadan diganti dengan suatu rahim. Yang ini menyebut siam Ramadan dan enggak menyebutkan silaturrahim. Menunjukkan beda orang. Dan menunjukkan pula Nabi kita Muhammad SAW menjawab sesuai dengan kondisinya ketika itu. Aimdom menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diutarakan dan kondisinya ketika itu. Ketika sudah diwajibkan siam, misalkan dibawakan siam di sini. Wahagada. Qala, katanya laki-laki tadi, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Demi zat yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan menambahi lebih daripada ini. Sudah. Tauhid, salat, zakat, puasa, aku tidak akan melebihkan daripada itu. Falamma walla, ketika dia berpaling, dia pulang, pergi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah, falyanzur ila hadza." Barang siapa yang suka, barang siapa yang menggembirakan dia untuk melihat seseorang laki-laki dari ahlul jannah, lihatlah orang ini. Lihat orang ini. Dia langsung dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Ini ya ikhwan, hak Allah dan Rasulnya. maka kita bisa mengatakan A'rabi ini min ahlil jannah. Kenapa? Nas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya tidak boleh. Qala haddatsana Musaddad qa'an Yahya Al-Qattan, Yahya bin Usail Al-Qattan, an Abi Hayyan qala akhbarani Abu Zur'ah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bihadza. Tayyib. Di sini kalau Abu Zur'ah langsung kepada Nabi, namanya mursal. Namanya mursal. Wallahu a'lam. Tapi nampaknya kok dari sahabat yang di atas, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Tayyib. Ala kulli halin sama dengan yang sebelumnya, ikhwan. Ini adalah amal-amal yang bisa memasukkan seseorang hamba ke dalam surga, di antaranya adalah menunaikan zakat. Dalam hadis ini langsung Rasul mengatakan az-zakatal mafruḍah. Zakat yang difardukan, menunjukkan fardiyatuz zakah, wujubuz zakah, wajibnya dan fardunya zakat. Tayyib, seperti yang disinggung kemarin, riwayat ini dijadikan hujjah oleh para ulama dari kalangan jumhur ulama untuk menyatakan bahwasanya yang wajib hanya ini. Yang selebihnya tidak wajib. Sebab itu laki-laki mengatakan walladzi nafsi biyadih la azidu ala hadza. La azidu ala hadza. Aku enggak akan menambahi ini semua. Sehingga salat selain yang lima waktu dikatakan sunnah oleh jumhur. Zakat selain zakatul mal dihukumi sunnah oleh jumhur. Shaum Ramadan selain shaum Ramadan dihukumi sunnah oleh jumhur. Itu pendapat jumhur ulama. Sementara pendapat sebagian ulama mengatakan tergantung lafaz riwayat atau dalilnya ketika ada amal-amal yang lain dalam bab salat atau bab zakat atau bab puasa. Ketika lafaznya lafaz perintah, maka menunjukkan makna wajib. Menunjukkan makna wajib. Adapun hadis ini dikatakan mutaqaddim. Ini di awal-awal Islam, sebelum sempurnanya agama. Sementara keterangan yang lain yang menggunakan lafaz perintah, adanya kewajiban-kewajiban salat yang lain, itu mutaakhir, menambahi apa yang dijelaskan dalam riwayat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nama ikhwan. Ada qawlan, adhani qawlan indal ulama. Dua pendapat di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nama ikhwan. Ini ada kalanya Allah Azza wa Jal memunculkan, membangkitkan seseorang yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk bertanya tentang sesuatu yang besar, yang faedahnya dirasakan oleh orang tadi dan yang mendengarkan. Nah, belum mengatakan di keterangan sebelumnya, wufiq awqala qadhudiyya. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang kita mengatakan kok jarang ada ya, atau kok bisa muncul ya pada orang semacam itu. Padahal dia orang yang jauh dari ilmu, orang pedalaman ya. Kalau yang bertanya dari kalangan thalabatul ilmi, para pencari ilmu atau yang dekat dengan ilmu mungkin. Tapi ini A'rabi, orang Arab pedalaman yang jauh dari ilmu, jauh dari majlisnya Rasulullah SAW. Tapi bisa datang bertanya dengan soal semacam ini. Itu namanya taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Seseorang yang mungkin, ini orang enggak pernah taklim, enggak pernah ngaji, awam munas. Tahu-tahu tanya dengan pertanyaan yang luar biasa kandungannya. Itu namanya taufik minallah, hidayah minallah. Ketika orang itu, barakallahu fikum, mengamalkannya, maka akan berbuah kebaikan bagi dia. Intinya manfaatnya dirasakan oleh dia dan juga dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang mendengarkan soal dan jawabannya. Barakallahu fikum. Terkadang semacam itu. Tayyib. Yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. وحجاج بن منهال إن شاء الله. أيش عندكم؟ Di nusho yang lain ada kata-kata minhal enggak? Hah? Di nusho yang lain hajat saja atau biminhal? Hah? Enggak ada tambahannya. Di punya saya ada tambahannya. Di footnote. Wahajjaj ibnu minhal. Barakallahu fikum. Haddatsana Hajjaj ibnu minhal. Hajjaj yakni ibnu minhal gitu ya. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaidin. Qala haddatsana Abu Jamrah. Abu Jamrah namanya siapa ya, Ikhwan? Hah? Yakin? Hah? Di mana itu? Mana ya, Ikhwan? Abu Jamrah. Belum berkelebat di kepala saya, Ikhwan, Abu Jamrah, Ikhwan. Tahu Jamrah artinya? Tahu Jamrah? Bara api. Itu Jamrah. Kalqabd al-Jamr. Jamrah itu api yang menganga. Abu Jamrah, bapaknya api yang menganga tadi, Ikhwan. Sehingga Nasr ibn Imran. Allahu a'lam. Tengok lagi, Ikhwan. Abu Jamrah. Qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Abu Jamrah. Insyaallah Nasr bin Imran. Yundur, Ikhwan. Kata Ibn Abbas, qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi SAW. Telah datang utusan delegasi Abdul Qais kepada Nabi SAW. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna hadzal hayya min Rabi'ah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami penduduk desa ini dari suku Rabi'ah. Qad halat bainana wa bainaka kuffaru mudhar. Sungguh telah menghalangi kami, menghalangi antara kami dan engkau ya Rasulullah, orang-orang kafir mudhar. Walasna nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Dan kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa leluasa menemui engkau ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa ya, Ikhwan? Semenjak zaman dahulu kala, bulan haram itu bulan-bulan tidak boleh perang. Semenjak zaman jahiliyah dan diitsbatkan dalam Islam. Sehingga bulan haram itu khalas, bulan tenang ya, Ikhwan. Nah, kesempatan bagi kaum muslimin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun melewati tempat yang orang kafir. Begitu ya, Ikhwan. Sehingga kami ini tidak bisa menemui engkau dengan leluasa ya Rasulullah, melainkan di bulan-bulan haram. Famurna bi syai'in. Maka perintahkan kami dengan sesuatu. Na'khudhu 'anka. Kami ambil langsung dari engkau ya Rasulullah. Wa nad'u ilaihi man wara'ana, dan akan kami serukan, kami dakwahkan kepada yang di belakang kami yang enggak ikut dengan kami sekarang ini. Minta dikasih ilmu, ilmunya diamalkan, didakwahkan kepada masyarakatnya. Semangatnya para salaf dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Semangatnya para salaf langsung menimba ilmu dari ahlinya. Walaupun harus melewati tempat-tempat yang mengerikan, tempatnya orang kafir dan segala macamnya. Penuh perjuangan, penuh rintangan, penuh tantangan, semangat yang sangat tinggi. Dan semangat untuk menyebarkannya. Ambil ilmunya, langsung disampaikan kepada yang di belakang mereka. Barakallahu fikum. Begitu pula antum. Ya, walaupun sekarang antum gampang talabul ilmi, semangat talabul ilmi dan semangat untuk menyampaikan kepada orang-orang di daerahnya antum masing-masing. Baik, barakallahu fikum. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan pernyataan dari delegasi Abdul Qais di atas, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang kalian dari empat perkara. Al-imani billah wa syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa an tu'addu khumus ma ghanimtum. Saya perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah dan bersyahadat la ilaha illallah wa aqada biyadihi hakadha, dan beliau membikin dan beliau membikin atau mengikat dengan tangannya seperti ini. Nah, zahirnya barakallahu fikum itu jadi satu, iman kepada Allah dan syahadat la ilaha illallah satu. Satu, bukan perkara yang berbeda. Wa iqamis shalah, dan menunaikan salat, yang kedua. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, ini yang ketiga. Wa tu'addu khumus ma ghanimtum, dan engkau menunaikan seperlima dari ghanimah yang kamu dapatkan untuk kepentingan tertentu, kepentingan keluarganya Rasul dan semisalnya. Khumus, ini seperlima dari harta ghanimah diambil untuk orang-orang tertentu yang disebutkan dalam nas Al-Qur'an. Wa anhaakum anid dubba wal hantam wan naqir wal muzaffat. Dan aku larang kalian dari dubba, dari hantam, dari naqir, dari muzaffat. Ini adalah nama-nama sebuah tempat yang biasa digunakan untuk membuat khamr di masa jahiliyah. Dari dubba, dari hantam, dari naqir, dari muzaffat. Nama ya kawan. Itu bukan mengharamkan bendanya. Kayak dubba itu semacam labu. Itu enggak mengharamkan labu, dikarenakan Rasul juga mencintai atau menyukai yang namanya labu. Tapi yang dimaukan dalam hadis ini barakallahu fikum adalah ini adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu untuk membuat khamr. Nah, ketika dimasukkan dalam tempat-tempat ini, cepat proses pengkhamrannya itu ya. Sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan larangan khamr dan larangan membuat hal-hal yang menjadi perangkatnya khamr. Barakallahu fikum. Wa qala Sulaiman wa Abu Nu'man al-Hammad al-imani billah syahadati alla ilaha illallah. Dengan apa? Iman kepada Allah yaitu syahadat la ilaha illallah, dengan tambah waw yang di atas, wa syahadati, iman kepada Allah dan syahadat la ilaha illallah, tapi jadikan satu. Barakallahu fikum. Ini juga wadih ya ikhwan, jelas menunjukkan perintah untuk mengeluarkan zakat, termasuk perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والله تعالى أعلم بالصواب. نكتفي إلى هنا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضلوا حفظكم الله.